Saat selesai sholat duhur, kemudian sudah masuk jam kerja, apakah saya melaksanakan sholat sunnah ba'diyah atau langsung masuk kerja? Para pelaut, kamu kerja adalah amanah yang wajib ditunaikan. Sedangkan ba'diyah adalah sunnah, maka yang wajib diutamakan di atas yang sunnah. Tetapi nasihat saya, besok-besok segera sholat duhur agar sempat untuk sholat sunnah ba'diyah. Barakallahu fikum. Tugas saya sudah selesai. Kemudian saya browsing artikel Islam, tetapi masih pada jam kerja. Apakah saya termasuk zalim pada perusahaan? Tergantung perjanjian di awal, hitungan jam atau hitungan pekerjaan. Kamu selesaikan ini, maka sudah selesai tugas. Tetapi kalau hitungannya dengan jam, kamu jam sekian kerja sampai jam sekian, maka kamu tanyakan apa yang harus dikerjakan. Kalau pimpinanmu menyatakan ya silakan, kamu istirahat saja, kalau sudah selesai, maka silakan. Barakallahu. Akhir-akhir ini saya sering terjadi statement yang berbeda antara ustaz yang satu dengan lainnya, terutama mengenai bid'ah atau bukan bid'ah. Contoh bersalaman setelah selesai sholat, selesai berdoa mengusap wajah. Pertanyaan, bagaimana caranya kita yang mengetahui agama masih sedikit menyikapi dan melakukan yang mana dari statement-statement yang dimaksud? Ikhwani fiddina azakumullah, agama ini dari Allah, maka ilmunya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui rasulnya yang diutus, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar adalah yang ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Kalau enggak ada dalilnya, maka jangan kita kerjakan. Khawatir itu adalah perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rajul. Siapa yang menambah-nambahkan dalam urusanku ini yang enggak ada perintah dariku, maka dia tertolak. Dalam urusanku, maksudnya urusan Rasulullah, itu agama. Artinya dalam masalah dunia, silakan. Perkara baru sangat banyak terjadi. Masya Allah, kendaraan-kendaraan terus bermunculan yang baru-baru. Tidak apa-apa. Atau pesawat, atau kendaraan apapun, atau komputer, kecil. Tapi Nabi bersabda, urusanku ini, siapa yang menambah-nambahkan, mana amila amalan, laisa alaihi amruna. Siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada perintahku. Siapa yang menambah-nambahkan dalam urusanku ini, maka dia tertolak. Sehingga Imam Bukhari menyebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Ketika kamu berbuat, harus sudah tahu ini. Kenapa kamu berbuat itu? Oh, karena ini, karena itu. Kamu mengatakan dengan satu pendapat, harus tahu ilmunya. Apa ayatnya? Apa hadisnya? Atau paling tidak pernah tahu, pernah membaca, walaupun tidak hafal. Siapa pernah membaca hadisnya? Sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa bunyinya? Saya tidak hafal, tapi saya baca dalam kitab ini. Misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, atau dalam kitab Sahih Bukhari, atau dalam kitab ini dan itu. Alhamdulillah. Tapi kalau belum tahu, nanti ditunda. Sampai ketahuan apa dalilnya. Dan sampai hari ini, para ulama menyatakan tidak ada dalilnya setelah doa mengusap wajah. Kenapa? Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana jika sudah masuk waktu salat tapi kita masih waktu bekerja? Sama juga pertanyaan jam kerja juga. Saat asar sampai waktu jam kerja. Khamilina azakumullah. Salat satu kewajiban yang berwaktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu kewajiban atas kaum mukminin yang ada waktu-waktunya. Diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Diajak salat di awal-awal waktu. Kemudian keesokan harinya diajak salat lagi di akhir-akhir waktu. Kemudian kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, bainahuma waktu salat. Antara keduanya waktu salat. Ada awal waktu, ada akhir waktu. Maka di antara keduanya inilah waktu salat. Sehingga barakallahu fikum, saya yakin bahwa walaupun ketika adzan masih jam kerja, tetapi keluar dari kerja itu masih dalam keadaan waktu salat. Karena waktu salat antara awal dan akhir itu semua waktu salat. Tinggal kita atur jamaahnya. Mengerjakan salat berjamaah dengan imam, rawatib, boleh ditunda waktu tertentu. Tidak mengapa. Misalnya shift malam lebih-lebih lagi. Mengapa lebih-lebih lagi? Karena Nabi menyatakan pernah mengimami di tengah malam. Setelah itu Nabi menyatakan kalau saja tidak memberatkan umatku, maka inilah waktu isya yang terbaik. Berjamaah di masjid. Dan ini masjid di tengah-tengah kalian. Kalian yang mengaturnya. Maka aturlah komatnya setelah keluar jam kerja. Sehingga salat jamaah tetap dilaksanakan dalam keadaan waktu tidak keluar dari waktu salat. Nah, maka akan didapatkan semuanya. Bolehkah kita jika memerintahkan karyawan bekerja pada saat waktu sholat Jum'ah, sedangkan pekerjaan itu tidak dapat ditinggalkan, sedangkan di lingkungan atau pekerjaan tidak ada non-muslim yang bekerja di area tersebut? Saya pernah ditanya pertanyaan seperti ini, juga di tempat seperti ini. Saya katakan seperti tadi. Kalau misalnya selesainya, karena mereka yang bertanya itu juga punya kedudukan, saat ini masjid tidak bisa ditinggal. Maka saya katakan, sholat Jumatnya yang dibikin shift dua kali sholat Jumat, jam 12 dan jam 1 di masjid sini dan masjid sana, sehingga yang tidak sempat di sana di sini tidak sempat di sana. Menyesuaikan waktunya masing-masing. Mudah-mudahan bisa diatur demikian. Kalau saja tidak darurat seperti tadi, maka kita katakan kepada para pemimpin yang mengatur, hendaklah jadikan waktu sholat Jumat sebagai waktu istirahat mereka, agar kaum muslimin bisa mengerjakan sholat Jumat. Tetapi ketika mereka menyampaikan darurahnya begini dan begitu, maka saya katakan kalau begitu, ada berapa tempat sholat Jumat di sana? Habis setiap gedung ada tempat sholat Jumatnya. Bagus. Kalau begitu di sini jam segini, sana jam 1. Boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Semua para ulama menyatakan boleh mengerjakan sholat Jumat jam 1. Khamilina hazaf wa zayya, ada yang sholat di sini, ada yang sholat di sana. Tergantung shiftnya masing-masing. Sehingga masing-masing tidak ditinggal. Kalau memang darurat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Agama ini agama yang sempurna. Agama yang memiliki aturan-aturan dan memiliki rukhsah-rukhsah yang alhamdulillah Allah suka untuk diambil keringanannya sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan perintah-perintahnya. Ada pertanyaan sudah terjawab. Bagaimana cara mengingatkan pemimpin yang tidak amanah? Sampaikan kepadanya dengan baik kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, maka sampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi dari dia untuk menasihatinya. Bukan lapor untuk dihukum, untuk menasihatinya. Tolong si pulang, nasihati dia. Begini. Enam. Atau menyampaikan kepada orang dekatnya, temannya, sahabatnya, apalagi kalau dia punya penasehat spiritualnya dari kalangan muslimin, yakni para ustaz, sampai agar mereka menasehati. Bagaimana kiat-kiat untuk menjadikan pemimpin yang amanah? Kiat yang pertama adalah hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memberikan hak-hak dari anak buahnya dan bawahan-bawahannya. Dan dia akan memimpin dengan adil. Dan dia akan memimpin dengan amanah. Karena takut pada Allah. Bukan karena dia manusia. Baru yang kedua. Kita melihat hasil. Kepemimpinan dengan adil akan baik. Sedangkan yang tidak adil, tidak amanah akan jelek. Tentunya ini juga akan mendukung karir dia. Akan terlihat bagaimana bagusnya, bagaimana indahnya, bagaimana hasilnya. Tapi itu nomor sekian. Yang terutama karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa kemudian. Kita sudah habis pertanyaan. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah taala memberikan kepada kita pemimpin yang adil. Dan menjadikan kita sebagai rakyat yang taat. Semoga Allah memberikan barakah dan rahmatnya kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.